Prawati, kula wonten dhawuh. Tumeka wati Prabu Krendayaksa, kula nyuwun inggih. Sapatining Krendayaksa kelawan si Kartapiyaga kena kanggo pepeling kabeh para wong kang padha mingertu mindake kinen padha mareni nggone dadi Durjana. Marga sing kaya ngapa Suradira Jayaning let lebur dening pangastuti. Kawula nggih, ayo enggal ditinggal kanthi patining buta lan anake iki kena kanggo srana nyuda marang akeh ing Durjana syukur bisa ilang babar pisan. Nuwun nggih. Ayo bali nang Mandaraka suwawi kula. Gelung mayang mekar nyirek nyungklang kutane cinandet miring nyirek nyong klangkutane cinandet miring oh.